yang dulu sampai macam nege. Ada bahasa yang ada, tapi sama malas pamer. Kasihan yang lihat juga nanti dan jadi ngiler. Ah, kalau tak percaya iri sap leher. Barang pun tak susun dalam IG dan Messenger like Aladdin. Aduh, jujur kalau sani pura-pura. Saya bukan seperti kunci, tapi sani kura-kura. Saya kasih lama-lama nanti kota cabut juga. Dari sebelah dia menuju kepada saya. Mohon-mohon agar bisa bercinta dengan.